Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fi darain amin. Fadlu awalil waqti. Qala alaihi salatu wassalam, fadlu awalil waqti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunya. Ini menjelaskan tentang keutamaan awal waktu, khususnya di dalam menjalankan ibadah salat. Awal waktu itu termasuk amalan yang terutama. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang afdal, yang paling utama, Rasulullah menjawab, as-salatu li awwali waqtiha, atau as-salatu li waqtiha, salat di awal waktunya. Itu terutama. Terutama salat itu hendaknya kita kerjakan, kita lakukan di awal waktunya. Khususnya lagi bagi para perempuan. Nah, khususnya lagi bagi para perempuan. Karena apa? Karena mereka bisa sewaktu-waktu datang haid bila waktunya. Dan kadang mereka karena mengakhirkan sholat sehingga meninggalkan sholat hari itu ketika suci, mereka tidak mengqadainya. Karena itu kan namanya apa? Turuwul mani. Karena di dalam bab itu ada namanya turuwul mani, ada namanya bab zawalul mani. Turuwul mani itu datangnya pencegah kesahan sholat. Datangnya pencegah kesahan sholat. Perempuan yang suci wajib sholat. Perempuan yang haid atau nifas gak wajib, bahkan haram sholat. Lah ketika mereka tidak melakukan sholat, padahal waktunya sudah tiba, waktunya sudah masuk, cukup bagi mereka untuk bersuci dan sholat, tapi mereka tidak mengerjakan, akhirnya datang haid. Tiba-tiba datang haid. Sholat hari itu wajib diqadai ketika suci. Kenapa? Karena dia memiliki waktu untuk menjalankan sholat, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia memiliki waktu tapi tidak mengerjakan. Maka ketika suci wajib ia qadai. Contoh zuhur. Azan zuhur misalnya jam 11:30. Dia enggak sholat sampai jam 12. Padahal 11:30 kalau dia mau wudu, mau bersuci, sholat, insya Allah sebelum jam 12 sudah selesai. Tapi dia enggak sholat sampai jam 12. Tiba-tiba pada jam 12 haid. Itu misalnya hari Sabtu. Berarti ketika suci setelah 6 hari atau setelah 7 hari suci, ia wajib mengqadai sholat zuhur hari Sabtu yang lalu. Kenapa? Karena di saat itu ia bisa melakukan sholat tapi dia tidak mengerjakannya. Dia memiliki kesempatan untuk bersuci, ya, bertaharah dan mengerjakan sholat, tapi dia tidak melakukannya sehingga datang haid, maka wajib ia qadai. Beda kalau baru masuk zuhur, baru masuk waktunya zuhur. Kalau hitungan bersuci dan sholat gak cukup, datang darah haid, gak wajib qadai. Tidak wajib qadai, tamam, belum ada kesempatan dia sholat atau bersuci. Sudah datang haid duluan, gak wajib sholat. Enggak wajib qadha ketika sucinya. Lah karena itu khususnya perempuan. Lah keutamaan awal waktu itu kita mendapatkan ridwanullah. Karena awal waktu salat itu dibagi tiga waktunya. Ada ridwanullah, ada rahmatullah, ada afwullah. Ridwanullah itu awal waktu, rahmatullah pertengahan, afwullah akhir-akhir. Afullah adalah akhir, akhir. Nah, awal waktu ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya paling afdalnya amalan. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadril akhirah ala dunya. Keutamaan awal waktu atas akhir waktu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Akhirat dengan dunia, keistimewaan keutamaannya sangat jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan dunia dengan akhirat, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Akhirat memiliki keistimewaan, keutamaan, kesenangan ya, yang tidak akan pernah habis, dan kesenangannya pun semakin meningkat dari satu ke yang lainnya. Beda dengan dunia. Dunia kenikmatannya sesaat, kebahagiaannya sewaktu-waktu, kebahagiaannya sewaktu-waktu, kenikmatannya sesaat. Itu pun terkadang dari buah satu ke buah yang lainnya, kenikmatannya kadang berubah-berubah. Kadang enak yang pertama dari yang kedua, kadang enak yang kedua dari yang pertama. Tapi kalau di akhirat enggak, semakin enak semakin enak, karena itu enggak bisa dibandingkan. Lah, perbedaan keutamaan awal waktu dengan akhir waktu seperti keutamaannya akhirat atas dunia. Karena itu para salaf, karena salaf yabtadiruna indal adzan, salaf itu mereka bersegera saat adzan. Jadi ketika mendengarkan adzan mereka segera cepat-cepat datang ke masjid atau musala untuk melakukan salat. Wa yukhallawnal aswaq lisibyan wa ahli dhimmah, dan membiarkan pasar-pasar untuk anak-anak kecil dan ahli dhimmah, orang-orang kafir. Mereka enggak ada di pasar sudah. Jadi sudah kalau dengar azan tinggalkan pasarnya. Tinggalkan pasarnya. Siapa yang di pasar? Anak-anak kecil dan orang-orang kafir. Anak-anak kecil dan orang-orang kafir. Yang tua-tua, yang besar-besar, yang wajib sholat, gak ada semua. Semuanya masjid. Atau semuanya berada di tempat di mana mereka melakukan sholat berjamaah. Itu para salaf. Nah, sebagaimana di zaman Nabi SAW. Ya, ditutup. Karena itu Nabi SAW kalau sedang berbincang, sedang bergurau, dengan bercanda, dengan keluarganya, dengar azan ditinggal. Bahkan keluarga Nabi itu mengatakan kalau sudah dengar azan, Nabi itu seperti gak pernah kenal kita. Kenapa? Langsung detik itu langsung ditinggal. Gak ada, sik dimarekno seazanin mari baru berangkat, enggak. Dengar azan saat itu juga langsung berangkat. Ya. Bahkan mereka kalau sudah mengangkat palu, atau ingin melobangi, ya, dengar azan ingin melobangi sesuatu, dengar azan tidak dikeluarkan itu. Sesuatu yang untuk ngelobangi itu enggak dikeluarkan. Alat untuk mengelobangi enggak dikeluarkan dari tempatnya. Ditokno dhisik, didelek, dirapekno, enggak wis, ditinggal seperti itu. Misalnya ini bor ini. Ngebor, tengah-tengah ngebor dengar azan, wis ditinggal bor, dibiarkan gitu ditinggal. Enggak dilepas dulu, didelek, dicabut, dirapekno, enggak. Wis ditinggal seperti itu, ditinggal. Ibaratnya kalau pas nyorder masih mancep sorderannya, yes ditinggal, yes, langsung tidak dicabut dulu di ini, enggak, ditinggal. Ini itu para salaf, ya, dia ditinggal, dilempar, berdiri mereka melakukan sholat. Nah, itu semangat mereka di dalam menjalankan sholat. Tapi terkadang sholat di akhir waktu lebih afdal daripada awal waktu. Terkadang sholat di akhir waktu lebih afdal di akhir waktu. daripada di awal waktu. Contohnya apa? Enggak ada air. Enggak ada air. Awal waktu enggak mendapatkan air, nyari ke sana, nyari ke sini. Tapi dia memiliki keyakinan akan ada air di akhir waktu. Akhir waktu yang cukup untuk sholat. Bukan akhir waktu yang enggak cukup untuk sholat. Akhir waktu cukup untuk sholat. Lah ini afdol bagi dia mengakhirkan sholatnya untuk mengerjakan sholat dengan wudhu di akhir waktu. Atau juga menunggu berjamaah. Nunggu jamaah. Di awal waktu enggak ada. Nyari orang enggak nemu. Tapi dia yakin di akhir waktu akan ada orang yang datang bisa diajak untuk sholat berjamaah. Misalnya dia punya anak besar-besar, anaknya sekolah, di sekolahannya gak ada sholat misalnya. Orang tua yakin, nyari kesana nyari kemari gak nemu orang. Jauh dari masjid, jauh dari musola, nyari orang gak nemu. Lah dia punya keyakinan, anak saya nanti jam sekian pulang, saya bisa sholat berjamaah. Ini juga afdal. Ini juga afdal. Afdal di akhir waktu. Lah awal waktu itu bagaimana? Awal waktu itu bukan berarti masuk waktu langsung sembahyang. Enggak. Jadi awal waktu masih dikatakan awal waktu itu ketika masuk waktu kita mempersiapkan diri untuk sholat. Misalnya masuk kamar mandi, bersuci, wudhu, azan, qomat, sholat sunnah, kemudian sholat, itu termasuk awal waktu. Tapi ada sholat yang afdolnya itu dikerjakan malah di tengah-tengah. Jadi bukan di akhir, bukan di awal. Seperti sholat asar. Sholat asar itu afdolnya dikerjakan di tengah-tengah. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Supaya keluar dari perbedaan pendapat. Nah, ada pendapat di dalam madhab yang lain bahwa masuknya waktu asar ketika bayangan itu dua kali lipat dari sesuatunya. Jadi bayangan sesuatu itu tingginya dua kali lipat daripada bayangannya. Itu baru masuk waktunya asar. Baru masuk waktunya asar. Lah karena itu di tengah-tengah itu. Itu di tengah-tengah. Jadi bukan di awal, bukan di akhir. Nah itu diamalkan oleh Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Karena itu beliau sholat asarnya itu di tengah-tengah waktu, diakhirkan dari awal waktu untuk keluar daripada khilaf. Sehingga setelah itu roha sampai maghrib. Ya, roha sampai maghrib. Lah ini ya, di antara apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan awal waktu dan bagaimana para salaf mereka mengamalkan, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berpikir, tanpa menunda, langsung sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Karena itu tidak ada kebaikan bagi kita kecuali meneladani, mengikuti para salaf. Kenapa mereka lihat Nabi ketika asyik berbicara, bergurau dengan keluarganya, dengar azan langsung ditinggal. Langsung ditinggal. Para salaf juga gitu, ketika mereka asyik bekerja, ketika dengar azan langsung ditaruh, langsung diletakkan. Gak dibersihkan dulu, gak dilepas dulu, langsung ditinggal. Lah karena itu para ulama mengatakan tidak ada kebaikan kecuali mengikuti, meneladani para salaf. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dan kita bisa menjadikan mereka panutan dalam kehidupan kita, yang nantinya kita bisa meraih cintanya Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.